terhadap pemimpinnya, penguasanya. Dengan catatan tentunya penguasa yang sah, bukan lingkup kelompok tertentu, ya, atau amir kelompok tertentu. Tanya, seperti yang antum dengar mungkin penjelasan dari data-data yang sampai yang dikumpulkan oleh Al-Ustaz Luqman, bahwasanya Al-Ustaz Dzul Akmal mengaku sebagai amir dakwah salaf, ya, di daerahnya di Sumatera. Sehingga barang siapa yang dia khuruj, keluar tidak taat pada beliau, dianggap khawarij. Dianggap khawarij. Makanya pemahaman yang keliru. Tayib, menganggap di sana bahasanya ada amir dalam dakwah salafiyah. Tidak ada. Tayib. Atau mungkin yang antum dengar ada amir di kalangan LDII atau yang lainnya. Ya, maka semua mereka adalah amir yang tidak berhak untuk ditaati, karena bukan dalam pemerintahan yang sah. Tayib. Sehingga itulah yang harus diperhatikan oleh kita sebagai rakyat, ya, benar-benar mencurahkan segala ketaatan kita dan mendengar terhadap apa yang mereka wejangkan sebagai bentuk penunaian kita terhadap apa yang Allah SWT firmankan dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum badu ta'ah, mendengar dan taat tentunya hal itu fi ghairi maksiatillah, bukan dalam perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah SWT, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang bermaksiat kepada al-khaliq, Allah SWT, karena ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Itu sebagai kaidah dalam kita mentaati seseorang, ya, baik itu dari kalangan ulama wal umara, ya, apakah yang disuruhkan mereka dalam perkara yang ma'ruf, ma'rufah syari', yang ma'ruf adalah perkara yang diakui oleh syariat, ditetapkan oleh syariat, maka itu ma'ruf, atau perkara tersebut diingkari, ma'ankarhu syari', diingkari oleh syariat, ya, sehingga dengan itu al-sunnah jauh dari sifat taqlid, ya, ta'asub, mengekor buta. Tapi ahli sunnah bersikap di atas barahin, bukti-bukti yang jelas, ya, petunjuk-petunjuk yang jelas, data-data yang konkret, bukan karena zunun, persangkaan atau ta'asub, ya, ataupun taklid, sehingga yang akhirnya tidak mau peduli, ya. Tatkala sekarang Hajuriyun, Yahya al-Hajuri duduk dengan Hizbiyin, Ali Hasan dan yang lainnya, tokoh terkemuka di Yaman, para Hizbiyin, maka sekarang pengikut-pengikut di Indonesia, apakah mereka mau buka mata mereka melihat syekhnya duduk dengan para Hizbiyin, ya, para Suriyin? Maka jika lo mereka mau membuka hati, mau membuka mata, mau jaga hati, tentunya mereka akan mampu bersikap tidak membela seseorang di atas fanatik, ta'asub. Demikian pula halnya dengan kita, ta'im. Sehingga ahli sunnah melihat hal itu dengan barahin, bukti-bukti yang jelas. Sehingga sungguh sangat keliru, sangat keliru ketika ada suatu soal, pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muhammad al-Imam Hafidhullah Ta'ala tentang banyak orang yang mencela, menjarah para ulama yang mereka memposisikan dirinya sebagai ulama jarhi wa ta'dil. Ya, maka ini sungguh suatu perkara yang menyisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang kebanyakan kita mendengar seperti celaan, cercaan yang ditujukan kepada Syekh Rabi' Hafidhullah Ta'ala. Taib. Ini dibantah dalam suatu soal di majlis Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala. Taib. Karena tentunya tadi dalam hukumi bukan di atas prasangka, tapi bukti-bukti, data-data yang konkret, yang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Sehingga at-ta'nun atau at-ta'nu fi ulama jarh at-ta'rib, mencela pada mereka ya, sebagai ulama-ulama yang posisikan dirinya membela agama ini, bahkan min afdal jihad fi isrina hadha ya, jarh at-ta'dil merupakan seutama-utamanya jihad di zaman kita sekarang ini ya, bukan dengan senjata. Baik, sebagai celaan terhadap para ulama serta itu. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Imam rahimahullah taala. Terlebih penguasanya. Ya, maka jika itu taat dalam perkara yang ma'ruf, maka hendaklah para rakyat untuk mengikutinya. Sehingga kebalikannya mafhumnya, jikalau penguasa ya, mereka memerintahkan dalam perkara yang bukan ma'ruf, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, maka tentunya tidak ada ketaatan ya. Tetapi dalam hal itu bukan berarti rakyat memberontak, mengangkat senjata, tapi dia bersabar atas kezaliman-kezaliman terhadap penguasanya dengan dia berhindar dari perkara-perkara maksiat. Dan yang kedua, badlun nasihah lahu sirran wa alaniyah, mencurahkan nasihat kepada penguasanya secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Tetapi tentunya manhaj al-sunnah mengedepankan dalam nasihati mereka sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka, dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu dengan sirran, secara rahasia ya, empat mata seperti itu. Itu lebih selamat untuk menjaga kehormatan mereka dan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan mereka, tugas mereka, dan menjaga dari perpecahan umat ya, karena jikalau rakyatnya atau tokoh-tokoh masyarakat menyebarkan aib-aib mereka, hal itu akan memicu jeleknya ahwalul muslimin, keberadaan kaum muslimin, dan akan terpecah belahnya persatuan kaum muslimin. Sehingga kata Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam salah satu fatwanya, atashhir bi uyubihim laisa min manhaj ahli sunnati wal jamaah ya. Seseorang mensiarkan, menyebarkan aib-aib pemerintahannya, maka itu bukan manhajnya ahli sunnati wal jamaah. Baik itu di majalah-majalah ataupun mimbar-mimbar ataupun rekaman-rekaman dan yang lainnya ya, seperti yang terjadi pada salah satu sekte Al-Khawarij yang bernama sekte Al-Qa'adiyah. Di sana ada sekte dari Khawarij yang paling berbahaya, di antaranya Al-Qa'adiyah, yang mereka khuruj alal hukam bil lisan ya, memberontak kepada penguasa dengan lisan, memperindah, menghiasi dengan perkataan yang akan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk khuruj, memberontak kepada pemerintah ya. Sehingga sekte ini sangat berbahaya karena akan memicu kerusakan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, tentunya dengan mereka memfitnah kalangan ahli sunnah sebagai ulama haid wan nifas ya, ulama yang kerjanya membahas haid ataupun nifas, atau yang kerjanya hanya mengajarkan fikih saja, tidak mengajarkan jihad, seperti itu. Dan hal ini tentunya merupakan prinsip agama, adanya nasihat kepada penguasanya ya, dengan cara yang terbaik, rahasia. Dan itu merupakan cara yang terbaik. Sehingga tentunya tidaklah kita menasihati seseorang dengan terang-terangan setelah ditempuh nasihat dengan rahasia, empat mata. Tanya. Karena dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Maka jikalau seseorang memiliki prinsip yang benar, dia akan mudah untuk menerima nasihat. Dia akan mudah untuk diarahkan, diluruskan. Tayyib. Tetapi jikalau tidak, maka tentunya dia akan membela diri dan akan berani berseberangan dengan cara apapun. Ya, meskipun dia tahu itu adalah batil. Tayyib. Sehingga tentunya banyak kita saksikan hal ini. Bagaimana untuk kita bisa menyabarkan diri kita menerima nasihat dari orang lain. Dan nasihat ikhwati fillah bukan celaan, bukan memojokkan. Justru ketika ya, penguasa dinasihati oleh rakyatnya, kita dinasihati oleh saudara kita, berarti di sana ada saudara-saudara kita yang perhatian ya. Saudara-saudara kita yang perhatikan keberadaan kita, tidak sendiri-sendiri berjalan masing-masing. Nah, menunjukkan maksudnya ahli sunnah ya, tarafaku, mereka sering berkasih sayang. Itu dengan bentuk adanya badlun nasihah ya, dicurahkannya nasihat, diluncurkannya nasihat. Tanya. Jangan sampai antum mengira nasihat itu adalah celaan atau memojokkan di diri kita, terlebih pemerintah. Tanya. Kemudian yang ketiga, al-qiyam bi nusratihi, hak yang harus didapati oleh penguasa, yang harus kita tunaikan kepada mereka, yaitu kita sebagai rakyatnya berkewajiban untuk menolong mereka. Tentunya menolong akidah mereka, prinsip mereka, ataupun menolong lahir-lahir mereka. Tentunya. Sehingga bukan termasuk manhaj ahli sunnah seseorang mendoakan jelek kepada penguasanya. Ya, bahagia, senang ketika penguasanya celaka mungkin atau mendapat musibah. Jadi, kalau kita bisa menolongnya, maka tolong sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan hal ini masuk tentunya dalam kategori ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita menolong pemerintah menyiarkan, menyebarkan pamflet pemilu ya, atau mendata orang-orang yang berhak untuk mencoblos. Ini bukan ta'awun al-bir ya. Sehingga di sana tentunya seorang muslim tentunya harus faham mana letak seseorang membantu pemerintah dalam perkara yang baik. Dan yang keempat, ayya'rifadahu azimah haqqihi. Seorang rakyat tentunya mengetahui tentang besarnya hak penguasa. Dia pelajari hak-hak penguasa. Dari mulai sholat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, zakat di bawah mereka, itu masuk perkara hak yang harus kita perhatikan dari mereka. Kemudian yang kelima, iqaduhu inda ghaflatihi wa irsyaduhu inda hufutihi. Berusaha untuk membangkitkan penguasa ketika mereka lalai, mengingatkan, membangkitkan ketika mereka terjadi lemah semangatnya ya, dengan banyak kritikan-kritikan ya, cemoohan-cemoohan, sehingga terkadang penguasa ya, merasa berat untuk menjalankan kekuasaannya, maka didorong, disemangati ya, untuk membawa, menjalankan pertanggungjawaban atas kekuasaannya ya. Dalam lingkup kecil saja ya, dan kecil saja, mungkin di antara antum ada yang ditunjuk sebagai koordinator ini, koordinator itu, ya, ketua ini, ketua itu. Terkadang karena banyak SMS masuk mencela, mencemooh, oh, antum kurang baik kerjanya. ya, kurang bisa masyarakat dan nyarinya. Terkadang seorang ingin mengundurkan diri. Ya. Terlebih ini penguasa ikhwatifillah, bukan lingkup kecil, bukan 10 atau 15 orang, ratusan bahkan ribuan jutaan yang mereka atur. Ya. Sehingga di sana harus adanya asam wa ta'ah. Karena tidak akan ada ijtima'ul muslimin biduni imamah, tidak akan ada persatuan kaum muslimin tanpa adanya kepemimpinan. Dan juga tidak akan ada kepemimpinan jikalau di sana tidak ada sam'u wa ta'ah. Ya. Enggak akan ada pemimpin kalau tidak ditaati dan tidak didengar. Tayib, masing-masing akhirnya. Seperti itu khatibullah. Ya Allah. Kemudian yang keenam, tahdhiruhu min aduwihi, mengingatkan penguasa dari musuh-musuhnya. Ya, diingatkan bahwasanya di sana banyak orang-orang yang ingin menggelincirkannya, menurunkannya, menghancurkannya. Diingatkan ya, musuh-musuh penguasa kita ini. Ya, mungkin itu Amerika ya, atau negara-negara kafir yang lainnya. Diberitahu khawarijnya, dari mulai Abu Bakar Ba'asyirnya dan yang lainnya, dari tokoh-tokoh khawarij yang ingin tentunya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka ya, menurut mereka, menurut orang-orang mu'tazilah ya, orang khawarij, bentuk amar ma'ruf nahi munkar yaitu dengan qital ulatil umur, membunuh penguasa-penguasanya. Dianggap mereka hal itu adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang justru kebalikannya, hal itu adalah perkara yang munkar. Tayyib, maka jika antum tahu di sana ada musuh-musuh penguasa, diingatkan, dikasih tahu. Dan yang ketujuh, termasuk hak penguasa yang harus kita tunaikan, i'lamuhu bisirati ummalihi, kita memberitakan, memberikan data-data, keterangan-keterangan kepada penguasa tentang perjalanan para pembesarnya ya, para bawahannya. Kalau antum tahu di sana ada para bawahannya, para pembesarnya yang menyimpang, yang korupsi, yang menipu, ya, ataupun yang tidak benar dalam tugasnya, yang buang-buang waktu, tidak amanah dan menjalankan tugasnya, laporkan kepada penguasa. Ya. Ini si fulan, pokoknya masuk kantor mungkin harusnya jam 8, tetapi jam 9 ya. Seluruh apa yang terjadi pada ummal, pada wakil-wakil penguasa ya, jajaran-jajaran penguasa, maka dilaporkan kepada badan yang tertinggi sebagai bentuk dalam ta'awun kepada mereka. Dan yang ke-8, i'anatuhu ala ma tahammalahu min a'ba'il ummah, berusaha untuk membantu terhadap apa yang dipikul oleh para penguasa dalam keletihan mereka mengatasi umat ini. Apa yang dirasakan berat oleh penguasa dalam membimbing umat ini, maka di sana jika antum memiliki kemampuan, ditolong, dibantu. Mungkin antum memberikan tugas di RT-nya, tolong sebarkan ya, acara untuk kerja bakti. Ya kan capek penguasa di tempatnya, mungkin RT-nya, untuk keliling, dibantu. Ya. Ataupun pembagian sembako, dibantu. Apa yang hal itu menjadi kesibukan mereka dalam membimbing atau melaksanakan tugas-tugasnya kepada rakyatnya, maka dibantu jika itu perkara yang ma'ruf. Tayyib. Yang kesembilan, yang tidak kalah pentingnya pula untuk kita tunaikan kepada penguasa-penguasa kita, raddul quluba atau raddul qulubin nafirati anhu ilaihi. Kita mengembalikan hati-hati masyarakat, hati-hati teman-teman kita yang sama-sama sebagai rakyat, untuk kembali kepada mereka yang hati-hatinya ini sudah berpaling, lari, tidak suka, ya, benci kepada mereka. Maka balikkan, usahakan untuk mereka kembali mendengar dan taat, tidak terucap dari lisannya menjelek-jelekan mereka, ya, sehingga difitnah dari sini bahwasanya ahli sunnah sebagai penjilat pemerintah katanya, ya, mereka tidak tahu hak yang harus ditunaikan oleh mereka kepada penguasanya. Dan yang sepuluh adalah adzabbu anhu bil qaul wal fi'li, membela penguasa dengan perkataan ataupun perbuatan. Jika di sana ada yang melecehkan kehormatan mereka, ya, ada yang merendahkan wibawa mereka, maka antum bela jika lo mampu dengan perkataan, berusaha untuk menyabarkan lisan, untuk tidak memperuncing permasalahan, ya, sehingga termasuk sesuatu yang tidak menyelisih syariat ketika antum diminta oleh penguasa untuk pembelaan terhadap negara umpamanya, dibutuhkan sebagai pasukan terdepan menghadapi musuh, ya, sebagai pembelaan terhadap pemerintah, ya, jika lo ada musuh-musuh menyerang, maka dibantu, dibela. Itu dari sekian hak yang harus ditunaikan oleh kita kepada penguasa. Demikian pula hak penguasa atau hak rakyat yang harus ditunaikan oleh penguasa agar terjadi kesinambungan, kesesuaian. Di sisi lain, kita sebagai rakyat menunaikan hak penguasa, ya, dari yang 10 tadi diantaranya yang terbesarnya. Dan juga tentunya penguasa pun memperhatikan hak-hak rakyatnya, sehingga tidak ada kelompok yang zalimi ketika itu. Sebagaimana hak suami, suami memperhatikan hak istri, istri pun memperhatikan hak suami, sehingga tidak ada yang dizalimi ketika itu. Maka termasuk hak yang harus ditunaikan oleh penguasa terhadap rakyatnya, didapati oleh masing-masing rakyat. Yang pertama adalah himayatu baidatil Islam. Penguasa hendaknya menjaga kemurnian Islam, ya, sehingga bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk kebid'ahan, kemaksiatan harus dinyahkan, dihilangkan oleh penguasa. Ya, warung-warung, remang-remang yang sepanjang Kalimalang dan yang lain itu tugas pemerintah. Ya, kemaksiatan-maksiatan yang ada, tur-tur, ya, ke makam-makam, kuburan-kuburan para wali dan yang lainnya, yang akan mengotori keislaman, maka dibersihkan oleh penguasa. Yang kedua adalah hifduddin ala usulihil muqarrarah, menjaga agama ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam syariat ini. Sehingga menuntut seorang penguasa dia faham terhadap perkara-perkara, permasalahan-permasalahan pokok di dalam agama ini. Dan yang ketiga, iqamatu syairil Islam, menegakkan syiar-syiar keislaman, ya, perkara-perkara yang dengannya Islam tegak, ya, Islam terbedakan dari yang lainnya. Maka inilah tugas pemerintah untuk mensyiarkannya. Dan yang keempat, faslul qadaya wal ahkam, untuk memberikan keputusan dan hukum, merinci, memaparkannya hukum-hukum syar'i. Sehingga masya Allah, ya, semoga pemerintahan kita pun sama seperti apa yang di Saudi, ya, di sana ada lajnah daimah para ulama yang diberikan wewenang untuk berfatwa, ya, untuk mengarahkan umat, memberikan keputusan, ketentuan yang mereka serahkan kepada para ulama, para ahlul ilmi. Sehingga di sana rakyat tidak ada yang bingung dalam permasalahan agama mereka, ya, dalam permasalahan harta mereka, warisan mereka, ibadah mereka, ya, semua itu telah ada undang-undang hukum secara syar'i. Dan yang kelima, iqamatu fardil jihad, menegakkan wajibnya jihad. Itu adalah kembali kepada penguasa, wajib atau tidaknya jihad itu adalah hak mereka, bukan hak kita atau hak masing-masing kelompok. Tanyib. Sehingga termasuk kesalahan laskar jihad, ya, Ja'far Mautalib itu dia memaksakan kehendak untuk berjihad tanpa adanya izin dari pemerintah. Yang hal itu sampai sekarang, ya, mereka masih mendengungkan, mengumandangkan, mengumumkan adanya panglima laskar jihad berusaha untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Baik. Yang keenam, iqamatul hudud syar'iyyah ala syurutil mura'iyyah, menegakkan batasan-batasan syar'i sesuai dengan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Iqamatu al-hudud, yang melanggar perkara-perkara syariat, yang mencuri sesuai dengan batasan-batasan syariat, kapan dia, ya, berhak untuk dipotong tangannya. Ya. Iqamatu hudud zina, orang-orang yang berzina, ya, atau yang lain-lainnya yang melanggar ketentuan-ketentuan syar'i, maka itu semua ditegakkan oleh pemerintah. Termasuk, ya, amar ma'ruf nahi munkar bil yad, dengan tangan, ya, menghancurkan mungkin miras, ya, minuman-minuman keras ataupun obat-obat yang terlarang. Tanyib. Maka itu adalah tugas mereka. Al-haqus sabi', ya, sehingga kaum muslimin tidak berjalan sendiri-sendiri seperti peron pemberi Islam, ya, yang berusaha untuk mentahkim, ya, dirinya sendiri dalam menghancurkan kemaksiatan, sehingga terkadang bentrok dengan pemerintah itu sendiri. Yang keenam atau yang ketujuh, ibayatuz zakawat wa jizyah min ahliha, mengambil zakat ataupun upeti dari orang-orang yang harus menunaikannya, ya. Kaum muslimin tentunya menunaikan zakat yang ditampung oleh mereka, yang ditarik oleh mereka. Demikian pula upeti dari orang-orang kafir, zimmi, yang hidup di tengah-tengah negeri muslim, maka itulah tugas mereka untuk menariknya dan ditunaikan tentunya kepada mereka, penguasa-penguasa yang ada di negeri kita ini. Dan yang kedelapan, an-nadharu fi awqatil birri, memperhatikan waktu-waktu, masa-masa yang baik, kemaslahatan-kemaslahatan bagi rakyatnya. Dan yang kesembilan, an-nadharu fi qasamil ghanaim, memperhatikan pula dalam pembagian ghanimah. Ketika mungkin negerinya berperang dengan negeri kafir, di sana ada ghanimah, maka siapa di antara rakyatnya yang berhak untuk mendapatkan ghanimah? Ya, termasuk pula di zaman kita, yaitu kesejahteraan-kesejahteraan atau bantuan-bantuan pemerintah. Siapa yang layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah? Ya, sehingga bantuan tersebut benar-benar sampai kepada orang yang berhak, ya, seperti bosnya, ya, atau raskinnya, atau jam persalnya atau yang lainnya, sehingga itu bukan diambil oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Itu tugasnya mereka untuk memperhatikan siapa orang-orang yang berhak mendapatkan keringanan-keringanan tersebut. Dan yang sepuluh tentunya al-adlu, seorang penguasa harus memiliki sifat adil, mampu mendudukkan dan menempatkan rakyatnya sesuai dengan kedudukannya. Maka itulah dari sekian poin yang kita bahas dalam bab ini. Sehingga kata Syekh, tsumma sara hadzal aslu, ternyata prinsip ini, prinsip untuk kita mendengar dan taat kepada penguasa dengan beraneka ragam keberadaan mereka, hampir-hampir tidak diketahui oleh kebanyakan manusia yang mengakui sebagai orang-orang yang berilmu. Sehingga tentunya bagaimana mereka akan mampu menunaikan hak tersebut kepada penguasanya, karena hal itu sama sekali tidak diketahui oleh mereka. Liwujudil jahili an nususil kitab wa sunnah, mereka bodoh terhadap nas, dalil yang ada dalam Al-Quran dan sunnah tentang wajibnya taatnya dan mendengarnya rakyat terhadap penguasanya. Tidak tahu, tidak faham. Ya, seandainya mereka tahu pun tentang ayat-ayat dan hadis yang menerangkan itu semua, mereka membawakannya kepada tafsiran yang keliru. Dan sebab yang lainnya, kenapa tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, bahkan orang-orang yang mengaku punya ilmu, tiada lain karena su'ul maqasid wa nawaya, jeleknya niat dan tujuan hati-hati seseorang. Sehingga dengan adanya kejelekan niat dan tujuan seseorang, hal itu akan melenceng dan keluar dari penguasanya, pemerintahannya. Dan juga wujud syubhat wal bid'ah, dikarenakan adanya syubhat, kerancuan, wasyahawat dan syahwat, serta kebid'ahan, baik itu bid'ah khawarij, bid'ah rafidah. Bagaimana antum ketahui awal khawarij, ya, yang mereka membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu, demikian pula Ali radhiyallahu taala anhu, dikarenakan adanya su'un nawaya, su'ul maqasid, jelek hati-hati mereka. Tayyib. Dan juga adanya kebid'ahan yang ada pada diri-diri mereka. Sehingga semoga dengan yang ringkas ini kita bisa untuk mengamalkannya. Dan insyaallah untuk lebih luasnya, semoga kita bisa membaca suatu karya tulis ini yang ditulis oleh Dr. Abdul Salam dalam karya tulisnya Mu'amalatul Hukam, bagaimana untuk kita bermuamalah dengan penguasa sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sebutkan sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama yaitu as-safir, yang secara bahasa adalah kicauan burung. Kemudian secara istilah tajwid merupakan suara tambahan yang keluar dari bibir, baik itu menyerupai suara tambahan berupa belalang, ataupun angsa, ataupun lebah, seperti apa yang terjadi pada Sin ya, dengan tambahan suara belalang, ataupun zai, suara lebah, ataupun sod, suara angsa. Mungkin semua keluar dari bibir. Contoh dalam hal itu sudah kita isyaratkan, itu di jalsah ke-44. Jalsah 44, di situ ada sebagian dalam kita membaca huruf sofim. Di antaranya zai, sin, dan juga sad. Yang ketiga, huruf ini satu makhraj, itu di antara gigi atas dan bawah. Dan terbuka sedikit untuk keluarnya nafas, ya. Siza z, lidah di antara gigi atas dan bawah. Kemudian disertai dengan suara tambahan dari bibir. Jalsah 44, ya. Saya tentu membuka jalsah ke-44. Di situ ada contoh zai dengan sin. Ya. Itu az dengan as. Ya, az dengan as. Az, as, sama-sama. Di antara gigi atas dan bawah. As, sa. Ya. Didekatkan antara gigi atas dan bawah, kemudian ujung lidah di belakangnya, dan keluar suara dari atau menyentuh bibir. Ya, keluar suara menyentuh bibir. Seperti sin, as. Ya. Ataupun zai, az. Tanya. Cuma contohnya di sini hanya sedikit, yaitu dalam kalimat azka. Tanya. Azka dengan juga tazdari azwaja. Ya, kita baca. Azka. Azka. Tazdari. Tazdari. Azwajan. Azwajan. Itu bentuk sofirnya dari huruf zai, ya. Dengan adanya suara yang melintas kepada bibir. Az. Kemudian sin bawahnya. Asro. Asro. Tasmiyata. Tasmiyata. Ishaqo. Ishaqo. Sedikit saja contohnya. Dan yang berikutnya sad, ya, di sampingnya sad itu as, so, sehingga so ini beda dengan sin, as. Kalau sin, as, ya, tapi kalau sad, as, dia lebih isti'anah. Kalau zai dan sin, udaranya atau nafasnya langsung keluar. Tapi kalau so, naik dulu ke atas, mantul dulu ke langit-langit atas. Di baris yang kedua, untuk melihat di situ contoh-contoh sad. Ya. Aslaha. Aslaha. Yuslihu. Yuslihu. Islahan. Islahan. Aslihu. Aslihu. Itu untuk lebih memantapkannya, tentunya dengan antum membaca contoh-contoh dalam Al-Quran hafalan, atau nanti ketika masuk ke dalam praktiknya. Al-Muhim diketahui bahwasanya ketiga huruf ini, sin, zai, sad, memiliki sifat safir. Yang kedua, sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu qalqalah. Ini juga sudah, ya? Belum? Oh, tanya. Ini samarkan dengan sebagian kecil yang sini sudah karena merasa di sini sudah. Secara bahasa berarti tahrik atau idrab. Qalqalah secara bahasa adalah tahrik atau idrab, gerakan atau goncangan. Ya. Gerakan atau goncangan. Sehingga kegoncangan yang ada di masyarakat disebut dalam bahasa Arab inqilabat, ya. Atau disebut dengan taqalqal, ya, muqalqal, terjadi kegoncangan. Atau bahkan langsung dengan kalimat qalqalah. Maksudnya apa? Ada kegoncangan di tengah masyarakat, terjadi qalqalah, kerancuan, kebimbangan, keruwetan. Tanya. Itu secara bahasa. Secara istilah, tajwid adalah pantulan pada makhraj saat mengucapkan huruf, ya. Pantulan pada makhrajnya, pada tempat keluarnya ketika mengucapkan huruf tersebut, ya. Dan sifat ini tampak jelas ketika huruf qalqalah dalam keadaan disukun. Itu lebih jelas pantulannya, seperti ba mantul pada makhrajnya, itu pada kedua bibir, ya, ketika disukun. Ab ba, ya, pantulannya itu dari makhrajnya. Tayyib. Ataupun qaf pada ujung lidah. Ak bo, pantulannya terasa di makhrajnya hingga terdengar tekanan suara yang kuat, ya. Terdengar pantulan suara yang kuat. Ab bo, itulah pantulan suaranya. Atau ab ba, ya, ab bo, aj, itu semua pantulan-pantulan kepada makhrajnya sebagai penyempurna dari akhir pengucapan huruf itu. Jikalau tidak ada qalqalah, huruf tersebut tidak akan sempurna diucapkan. Ab masih berat, ya, butuh melepaskannya dengan pantulan, ya. Jadi melepaskannya bukan ab selesai, tapi ab dengan ditekan. Bo ab bo, butuh dengan ditekan juga, dipantulkan kepada makhrajnya. Hurufnya ada lima, terkumpul dalam kalimat qutbu jadd. Qalqalah adalah sifat lazimah yang senantiasa menyertainya dalam keadaan berharokat ataupun sukun, ya. Senantiasa ada di setiap keadaannya. Huruf yang lima ini tersifat dengan sifat qalqalah, tetapi ketika disukun itu lebih besar. Hanya saja tampak jelas ketika sukun. Jika kita perhatikan, maka seluruh huruf qalqalah adalah bersifat jahr dan syiddah, ya. Seluruh huruf qalqalah termasuk dari huruf jahr dan syiddah. Tanya. Huruf jahr apa saja? Huruf jahr, siapa yang ingat huruf jahr? Selain fahar fuku syahrun sakat, itu huruf jahr. Kemudian huruf syiddah apa saja? Huruf syiddah ajil, qadim, bakat. Tayyib. Maka huruf qalqalah ini terkumpul atau masuk ke dalam huruf jahr dan huruf syiddah. Tatkala lima huruf ini disukun, maka ya, diingat-ingat itu bahwasanya huruf-huruf qalqalah merupakan huruf-huruf jahr dan huruf syiddah. Artinya apa? Otomatis tertahan suara dan tertahan nafas. Dua, tertahan nafas dan suara. Terhenti nafas dan juga suara. Tatkala lima huruf ini disukun, maka tertahanlah suara, demikian pula udara. Suara dan udara terhenti. Oleh sebab itu, sebagai jalan keluar untuk menampakkan suatu huruf ini adalah dengan memantulkannya. Itu jalan keluar satu-satunya, dengan dipantulkan. Karena berhenti suara ab, apakah terus ab? Tidak. Tapi berhenti suara dan nafas secara bersamaan ab. Maka jalan untuk menyelesaikannya dengan dipantulkan. Tidak bisa dengan direnggangkan begitu saja ab. Oh, tidak akan sempurna pengucapannya. Atau ja, aj. Atau diganti dengan hamas, aj, ya. Harusnya aj dengan dia pantulkan aj, ya. Ataupun dal, harusnya dia pantulkan ad, dia aj dengan hamas, ya. Maka ini tidak akan sempurna bentuk pengucapannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afukan Allahu iyyakum liman yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.